Bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Gusti Kanjeng Nabi niki menceritakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih Gusti Allah niku nalikane damel swarga jenenge swarga Aden. Aden. Sing pundi swarga Aden itu botoni bahan bangunannya niku terdiri dari bata berupa emas, perak, permata, semuanya berharga. Iya. Wedine berlian. Sak sampunipun dibangun selesai, mantun ngoten didhawuhi ambek Gusti Allah, swarga Aden. Ngomong apa kon nang ngene aku? Lek mari tak ciptakno ngene. Dawuhne ngomongi swarga Aden niku wau, qad aflahal mukminun. Jo temen untung dadi wong mukmin niku. Kenapa swarga Aden itu mengatakan untung bejo dadi wong mukmin? Karena surga Aden itu dibangun kali Gusti Allah semewah itu kangge wong mukmin. Iya. Yeah. Kangge kula kali jenengan iki. Jadi kula kali panjenengan meskipun ana ngene donya iki omahe elek, aja cilik ati. Iya. Yeah. Kon omah tak tinggalno mari ngono. Aku ngalih omah dengi swarga Aden. Lek sampean duwe omah ana ngene donya iki wis kuwape wapi pisan. Eman-emanan kate ngalih teko donya. Gini badan. Belum tentu rumah yang kita tinggalkan di dua seindah itu akan kita temukan lagi di alam barzakh, turung karuan. Lele kepingin ngoten dadi wong mukmin. Cekne indahnya, megahnya rumah itu dapat kita nikmati di alam kubur. Jawabi Gusti Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kehormatanku, la yadkhulu ilaika, gak bakal tak lebokno nang kene panggonanmu bakhilu wong sing medit. Iya, sapa wong medit iku sampean ngerti dhewe. Iya. Sampeyan iso nilai wong, wong iku medhit. Sampeyan ya medhit pisan, ngono ae, nggih. Yeah. Lek sampeyan ngerti wong medhit, sampeyan aja nglakoni medhit. Baik medhit nang ngene Gusti Allah. Lisane gak tau gawe zikir. Nggih. Yeah. Awake gak digawe ibadah. Baik medhit nang ngene wong liya. Medhit apa? Medhit gak gelem ngurmati wong liya. Medit gak gelem nguwangno wong liya. Medit gak gelem nulungi wong liya. Medit gak gelem ngekeki nang ngene wong liya. Kadang-kadang wong niku nggih ya duwe. Duwe apa? Mesem tok lho sedekah, gak iso mecut-cut ae. Lek dikeki kait guyu, medit sampean. Nggih ya, isone guyu gak dikeki medit. Iya. Terus para hadirin sekalian, wong mukmin sing di sing bakal masuk swarga Aden yang seindah itu diterusno ambek Gusti Allah, alladzina hum fi sholatihim khosiun. Mukmin bukan sembarangan mukmin, tapi mukmin wong Islam sing lakoni tugas-tugas Islam lekne sembayang atine khusuk. Ya. Khusuk niku para hadirin sekalian artine tunduk. Tunduk niku patuh. Patuh niku anteng. Ya. Memang nalikane ayat niki diturunno ambek Gusti Allah sebabe awal Nabi mengajarkan di kawitane menungso diwajibno sembahyang, wong-wong niku lek sembahyang tola-tole. Iya. Delok kono, maklum masjid biyen niku, Pak, mboten berupa bangunan ngeten jamane Kanjeng Nabi niku mboten. Ya napa masjid e? Nggih lemah ngeten iki lho, lemah ana karangan ngeten nggih. Ayo dibabati witi kurma, dibabati. Terus pinggirnya diketokno watu. Pinggire ditetoni wa kei batas. Nggih ya. Kalau teboke. Lho, iki diratakno, dirijiki mari ngono dikei wa watu iki masjid. Jangan lho, dereng ngoten bangunan. Nggih ya. Adi koyo lapang lapangan. Mergane pada waktu sijine ana wong asing. Wong gak kudu jamali ya jenenge Arabi. Arabi ku wong anyar. Nggih ya. Nang ngene masjid. Gak ngerti lek lapangan iki dadi Mas masjid. Ya ana wiwitane pojokan kono. Dikae tenger. Iki batese Mas masjid, iki batese masjid, batese masjid. Dadakno wong iku mangu yo ana ngene ngono. Jarine wong goblok wong iki gak ngerti masjid. Anjene duduk bangunan. Iya, cuma batas nguyono kono. Cari gini, goblok ke cari gaji Nabi ojo. Cari noai telok noai wong iku. Kok nuntas no nguyone? Wajane gak ngerti lagi Mas. Masjid tutup bangunan Mas. Cid. Bareng wis tutup nguyo. Wong-wong ke selamat tenai, keplakai gak ngerti. Cari gaji Nabi ojo. Takonono, Kang, Riko gak ngerti dah lek iki masjid. Lek wong iku mang ngoyo kon bentak, ngoyone dorong tutup kacar-kacir tambah akeh. Iya. Mari ngono dadekno penyakite wong niku wau. Wis anune jarno ae. Tutup la ono kono tho ayone. Gampang ngepele, kata lengkiri jikini le gampang. Baru dikandani. Kang, riko garu dalam iki masjid. Masjid apa sih? Iki ngono dibangun tanah iki diniati didadekno Mas masjid. Dadi riko gak oleh ngoyo kene, ya sepurone ae. Ngoten ya. Kalo anjen Nabi kalo. Sono kon ya sepuro langsung dadi Islam, Pak. Krono perlakuan yang baik dari orang yang Mas masjid. Iya. Lah krana masjid niku wong mboten enten pagere padha. Nggih tola-tole, Pak. Delok kono, nggih pantes, iya. Loh, kemudian Gusti Allah ngelingno alladzina hum fi sholatihim khosiun. Jare Kanjeng Nabi rek, kon niki mang dielingno ambek Gusti Allah. Lek sembayang ojo tola tole, jadi kudu ndingklu, kudu khusuk. Nah, krana mripat iki cendeloe ati, lha nggih ta? Lek sampean delok ngalor, ngene ngalor kono ana wong dum-dum duwe, ati kepingin dikeki. Nggih ta? Lek delok ngidul, kidul kono ana wong dum-dum berkat, sampean sembayang, ati sampean lha opo? Aku dikeki berkat ta. Ngoten nggih ya? Lalek ngadep gini ngulon, gini kono ono perawan ayu. Wah, kira-kira sembahyang teng delok perawan. Lah, moto iki cendelone ati supaya khusuk. Krana apa? Khusuk iki katene ngenggeni oma sing gedhe. Khusuk iki dalane sugih. Ngaten lho. Sugih itu duit ta, Pak? Iya. suki ati jembar meskipun ngene suki ya. Deniku jare Kanjeng Nabi sing khusuk sejak itu ya napa Kanjeng Nabi khusuk iku wis deloken kencengno pikirmu iki mripatmu nang panggenane sujud ya. Mergane untuk kangge ngencengno pandangan utawa pendelengane mata cekne nuju nang panggenane sujud, maka ana wong sing ikhtiar gawe sajadah. Artine sajadah niku mang panggenane sujud. Dudu sak ngeten mboten biyen mek kangge napa lemeke batuk ngoten lho. Cekne delok nang panggenane sujud gawe nulungi cekne khusuk. Krana khusuk niku wajib, maka membuat sajadah hukume wajib. Dudu saniki, Pak. Nek sajadah saniki sampean umpama nggowo nggih ya. Sapu tangan deleng arep gawe apa? Aku cekne delok panggenane sujud. Cekne reti aku lekne sembah sembahyang. Wong sakniki siji ajakno. Aku iku lek sembahyang gak iso gak kepikiran. Kepikiran apa? Rokok di jeleng ngarep yo gak iso. Gak mikir sembahyang, Pak, mikir rokok sampean. Khusuk nang rokok kalian. Iya. Duit tak jeleng ngarep yo gak khusuk nang sembahyang, khusuk nang duit iku. Iya. Dados sing dimaksud itu kencenge mata supaya bantu nang kene ati, nggih ya. Tiang khusuk niku, Pak, nomor siji khusuk atine. Iya. Yeah. Khusuk lisane, khusuk anggotae. Iya. Yeah. Lek sakniki lisane wis khusuk nurut Allahu Akbar, maca terus kia. Tak nurut ta pisan. Khusuk nggih ya. Baca-bacaan khusuk. Mantur ngoten anggotae, tangan-tangane. Kabeh wis khusuk nurut. Lek takbir diangkat, mari ngono didele panggene dodo. Lah lha nurut ta? Lek rukuk mungkruk, mari ngono tangane didele pinggir dengkul, nggih ya. Itidal ngadeg, rukuk mekungkung. Iki wis nurut iki. Lisane wis nurut, awake wis nurut. Kari napa ne? Napa ne? Atine biasanya ya, atine niku wau si ngalor ngidul nopo eling sembayang dan temu dia ya. Padahal sing didelok Gusti Allah iki innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, gak delok potongamu, gak delok awakmu, walakin yanduru ila kulubikum, sing didelok Gusti Allah niku napane atine. Sampeyan lek sembayang atine nang ndi? Nun ngalor ngidul. Usahakno ya apa angen-angen maknane ati iki lho, jangan melok ngomong pisan Allahu Akbar, ati ne melok Allah Allahu Akbar kabiron, atine melok kabiron. Lek ngapalno maknane suwe krana wis tuwek-tuwek lha ngoten nah nggih ta, kapal apal lek iso yo apal no, lek gak iso jaen melok maca bismillahirrahmanirrahim, atine pekson melok bismillah sak iso iso nih baru dikatakan khusuk. Lek wis khusuk sampean oleh swarga aden sugi sugi. Iya, belajar belajar belajar. Lalek kula kali sampean jamaah lisane wis khusuk. Nggih ya. Mari ngono. Anggotae pun khusuk. Atine sik ngalor ngidul. Nggih ya. Krana jamaah, maka Allah melihat jamaah niku mboten ningali situ-situke, didelok kelompok ngene iki mang. Lah delok kelompok niki wau iki eling, iki gak eling, iki eling, dijumlah dadi siji, mali dadi khusuk niki lho, faedahe tiyang lekne gelem jamaah. 99% akeh diterimane tinimbang ditolake. Ya. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah, ya. Terusno pengajian tentang syarat-syarate wong dadi makmum. Nomor setunggal kalau wingi tidak mendahului imam. Tempatnya baik gerakannya. Yang kedua harus niat dadi makmum. Ya. Niat niku, Pak, kudu ana jero ati padha ambek niat salat. Niat niku, Pak, niat salat itu ada tiga macam. Nomor siji, niat salat fardu. Lek niat salat fardu niku pada waktu Allahu Akbar, lisane ngomong Allahu Akbar, jero atine kudu ngomong salat dhuhur. Ya. Yeah. Nomor siji salat, mari ngono. Waktu apa terus kudu niat fardu. Nih, ya napa? Salat fardu dhuhur. Paling boten ngene atine. Ni salat dhuhur paling boten. Lek lisane ngomong Allahu Akbar, atine kosong, sembayange gak sah. Krana ngene atiku, niateku panggenane ati. Paham nggih, Pak? Allahu Akbar, atine kudu ngomong salat dhuhur, salat maghrib. Makmuman telung rakaat marini bar. Iya. Yeah. Allahu Akbar tek cek ne gak suwe-suwe. Iya. Yeah. Cek gak ganggu tangga ne. Cek gak merubah maknane takbiratul ihram Allahu Akbar. Lek salat fardu. Lek salat sunat, ya salat sunat tak unan. Iya. Yeah. Salat sunat. Mari ngono bar tahiyatul masjid, wudu terus no gak popo. Sing penting pada Allahu Akbar, salat sunnah. Paham nggih? Lek ngene mbok lewat dawuh Allahu Akbar atine kosong, termasuk durung niat. Lek gak niat sembayange gak sah. Dadi makmum kok mari bar gak popo. Begitupun juga niat dadi imam. Terus syaratnya dadi makmum niku nomor siji tidak mendahului imam, tempat dan gerakannya. Yang kedua niat. Yang ketiga harus mengerti gerakan imam, baik dengan melihat atau mendengar. Yang ketiga, yang keempat harus kumpul dengan imam, tidak ada yang memisah. Yang kelima geniku harus mencocoki gerak gerike imam, tingkah polai imam kudu diturut. Sedangkan perbedaan niat tidak apa-apa. Umpomo sing imam mang sholat sunat, sing makmum sholat fardu, gak apa-apa. Iya. Yeah. Asal hitungane rakaat padha utawa lebih. Ngaten ya. Umpama imame rong rakaat, kene sembayang petang rakaat, wayahe tahiyat ya kudu melok, ngaten lagi ya. Terusaken sing wingi. Terus iki. Watawafuku sholataihima, lan kudu podo sholati imam ambik makmum nadman, yaitu gerakannya laniatan, tidak harus sama niate. Jadi lekne ono wong sholat maghrib umpomo pak, ono wong lungo, dia dereng sembayang maghrib. Gini-gini onok bangil pas sembayang isya. Iya. Mantun ngoten de'e niat sembayang maghrib jamak takdim ambi isya. Kono sembayang isya, kene sembayang maghrib. Gak popo. Ora opo-opo. Iya. Mboten napa? Napa. Langko ya apa? Lah kene oleh telur, kono oleh anu. Yonten ono. Lek panjen mari sampean mari di disik. Lek imam mari disik sampean terus no nambahi. Ya. Wa adadan dan tidak harus sama hitungannya. Sing penting podo gerakane. Wa muwafaqatuhu imam harus dengan makmum harus sama. Fi sunanin dalam melaksanakan sunnah-sunnah, yafhusu mukhalafatuhu fiha, lekne sampai nulayani kono ngelakoni sunat, kene gak ngelakoni sunat, ketok gak kompake, maka menjadi batal. Contoh nih, kata syahudin awalin, imam tasahud awal, takhiyat awal niku hukumi sunnah abad sunnah, tapi merupakan bagian kesempurnaan sholat. Lek ditinggal no harus diganti dengan sujud sahwi. Umpomo imame tasahud awal, ya sampean gak takhiyat awal maka batal jama'ai. Iya. Batal jama'ai. Sembayangi gak batal. Iya. Imam takhiyat. Kesuwen-wes aku ngadegai. Gak nurut imam. Gak popo. Batal sembayangi gak. Syukur niat pedot ambi'i imam. Iya. Lale imame takhiyat awal sampai lek dadi makmum kudu melok. Imame salah ri, melok ono. Wis tak eling melok ae iku konsekuensine dadi makmum. Iya. Yeah. Lek imam salah diling noko gak gelem sampean melok gak popo. Lek ni gak melok niat medot dadi makmum, ya. Yeah. Wa kunutin lan ono mane kunut imami gak kunut sampean ya kudu gak kunut pisan dang mudun imami gak kunut kunut dhewe gak popo, ya. Yeah. Imami gak kunut sampean kunut dhewe lek imami kunut sampean gak kunut lah iku sing batal. Batal apa nih? Batal makmume gak batal sembahyange. Imami Allahumma dina fi man hadait. Sampean terus sujud, sujud to wis termasuk sampean meninggalkan jamaah sembahyangi sah jamaah ibadat. Paham? Kenapa? Sebab nulayani ambi imam, pedot ambi imam. Ya. Yeah. Watabiyatin bi ayata akhara ikhramuhu dan sunnah tabi'ah. Ya. Yeah. Wa alla yaktamida ma'a ilmi takhrimin takut duman bidama mirok ada ini dan batalnya konsekuensine utawa kewajibane dadi makmum boten angsal dene kuwau mendahului, sengaja mendahului imam, padahal deingis ngerti bahwasannya disi'i utawa ngareni teko imam lek sampai dua rukun maka itu menjadi batal makmumi umbomo umbomo ya kene maca Fatihah ya imame wis ruku krono de'e niku wau belajar khusuk di fasih-fasih no di tepak-tepak no Fatihah imam wis ruku gak melok ruku ketinggalan si siji imam iktidal termasuk de'e ketinggalan satu rukun gak melok gini ku melok ruku suis nelayani sak rukun imam iktidal de'e pancet si boco Fatihah mari ngono imam sujud de'e dorong ruku sudah ketinggalan dua rukun lepas ketinggalan dua rukun maka makmumi berjamaah jadi batal ya rusak lalu dia kepingin nututi tututono langsung sujud rukuk sujud deh. Termasuk kon kudu nambahi sak rokaat engku ya krono kon meninggalkan dua rukun lek sampai kon bedo dua rukun maka kamu harus meninggalkan imam utawa nututi imam lek ninggalno imam gak jamaah dadi sembahyang ijen lek nututi imam berarti kurang sempurna sarakaat ya dan mendahului dua rukun iya batal jamaahe ngareni dua rukun yo anu umpomo imame kesuwen tak sembahyang ngebut ae engko tak enteni tahiyat akhir yo gak oleh iya gak oleh pokoke lek jamaah iku gerak gerike kudu podo ambi imam gak oleh sampai suloyo sampai agae dua rukun lek dua rukun garai batal napa sih batal makmumi berjamaah senes solat di batali solat lek ni kene hadas lek ni ngentut barang ini ya baru niku batal atau kita niat buyarno dhewe buyare gak sembayang gak apa-apa ya lek perbedaan itu batal jamaah ya au ta'allafa bila udrin ya atau dia itu oleh ngari dek iku mang padahal gak ana apa-apa cuma dulinan ya gak oleh ba in khalafa batalat salatuhu lekne sampai nulayani imam maka salatnya menjadi batal ini gua salatnya lekne gak niat metu teko imam jadi nilek nurut imam tok mali dulinan kudu niat mufaroko mufaroko itu medot berjamaah ati ini itu kalau nurut imam itu aku kesuwen gak apa-apa syukur ati terus no dewi macam apa-apa ya au bi arba'atin tawilatin bi udrin lekne menulayani sampai dua rukun tanpa adanya udur tapi dia sengaja menjadi batal atau dia kuang udur pancen dia ini ku lemah lek sembahyang gak iso cepet jadi dia ku mang umpomo si ini maca Fatihah imam wis ruku imam iktidal imam sujud ya ruku iktidal sujud lunggu. Kan bu papa ta? Iya. Mari ngono imam sujud dhek kaet ro ruku. Kene opo kon gak nututi? Gak iso pancen awak lemah ngene iki, gak iso lek cepet-cepet alon. Termasuk sampean ba batal jamaah. Krono wis dindeni sampai papat sik tetep klunak-klunu ae. Lebih baik ya wo. Wis lek melok jamaah, melok takbiratul ihram mari ngono budal dhewe. Iya. Ngoten. Nahwi butin sebabe apa? Sebabe dhek iku mamang wonge alon-alon. Iya. Au sakin fi qiraatin atau dhek iku mang ana wong niku sing maca Fatihah kadang-kadang mamang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya kurang tepak baleni maneh, balan-baleni. Pancen wonten tiyang sing ngoten niku. Dikandani balak-balik pancot ae. Iya. Yeah. Lek sampean oleh maca karepe ngene, aja was-was ngono, gak was-was. Aku ngati-ngati ngene iki. Lek sampe ketinggalan petang rukun, batal wis jamaah. Iya. Yeah. Pedot. Sembayangi tetap sah. Iya. Lek ni niat, niat napa? Niat pi bisa. Lek gak niat bisa batal krono niru imam gak nurut langkai imam. Wa yaqta'u masbukun al-Fatihata. Lek kapan ono wong makmum masbuk? Makmum masbuk itu makmum yang ditinggalkan. Sabako itu artinya didisi, Pak. Lek masbuk itu didahului. Iya. Lek cara Jawa nekari. Kapan makmum itu dikatakan makmum masbuk? Masbuk itu ditinggalkan. Kapan makmum itu gak menangi Fatihai imam. Ketika dia takbiratul ihram, imam sudah selesai baca Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Ya. Ketinggalan Fatihah rakaat pertama itu sudah dikatakan makmum masbuk, apalagi ketinggalan sarakaat. Kewajiban makmum masbuk lek takbir cepat maca Fatihah. Lek imam rukuk sampean durung selesai maca Fatihah. Sampe tutupno. Lek nututi. Lek gak nututi sampean dan rukuk. Ojo sampe imame ngadeg. Krono itungane ngoten. Iya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kurangi Fatihah ya apa kene? Ihdinash shiratal mustaqim. Allahu akbar. Kurangi bacaan makmum Fatihah masbuk ini ditanggung ambil imam. Jamnya tidak nututi. Wallahu a'lam bissawab. Terusno yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daimah. Wa akhila adkiya ulama. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubah تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تات صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.